الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawi Al-Kitab wa Sunnah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang ahkam adz-dzabaih, hukum-hukum seputar penyembelihan. Dan kita memasuki permasalahan yang kedua, sampai di mana? Dah hadir. Baik, telah kita terangkan sebelumnya tata cara penyembelihan dengan tiga cara: adz-dzabhu, menyembelih, yaitu dengan memotong leher hewan di bagian atasnya, dan ini untuk hewan seperti sapi, kambing, ayam dan yang lainnya. Cara yang kedua, an-nahru. An-nahru untuk menyembelih unta, yaitu membiarkan unta dalam keadaan berdiri dan diikat salah satu bagian kakinya, kemudian dipotong leher pada bagian bawah. Dan cara yang ketiga, al-aqru, untuk menyembelih hewan-hewan yang liar, menyembelih hewan yang tidak memungkinkan untuk disembelih secara normal, maka dilakukan dengan cara menusuk bagian tubuhnya dengan alat yang tajam seperti tombak atau senapan atau anak panah dan yang semisalnya, dengan mengucapkan bismillah pada saat menembak sasaran tersebut. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, hukmu tadhkiyah, hukum menyembelih. Hukmu tadhkiyatil hayawan al-maqduri alaihi annaha lazimatun. Hukum menyembelih hewan yang mampu bagi seorang untuk menyembelihnya secara normal, bahwa itu hukumnya wajib. Tidak diperbolehkan seorang dia mampu menyembelih hewan yang memungkinkan dia menangkapnya lalu kemudian menyembelihnya secara normal lalu dia menembaknya dengan anak panah misalnya dari kejauhan, padahal itu bukan hewan liar. Dia tembak dari jarak jauh, mungkin dia sekalian ingin belajar nembak, kemudian menembak sasaran tersebut. Maka ini tidak diperbolehkan. Jadi cara menembak dengan melukai salah satu bagian tubuh yang menyebabkan dia mati, itu hanya dilakukan pada saat tidak memungkinkan bagi seorang untuk menyembelihnya secara normal. Maka kata beliau, selama dia mampu untuk disembelih secara normal, maka itu yang wajib. لا يحل شيء من الحيوان المذكور بدونها. Tidak halal satu pun dari hewan-hewan yang disebutkan tanpa menyembelihnya dengan cara normal. وذلك بلا خلاف بين أهل العلم. Dan ini tidak ada khilaf Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, hurrimat alaikumul maytatu, diharamkan atas kalian bangkai. Disebut bangkai karena dia tidak disembelih dengan cara syar'i. Wa ghairul mudhakka maytah, maka hewan yang tidak disembelih dengan cara syar'i hukumnya bangkai. Illa samak wal jarad wa kullu ma la ya'ishu illa fil ma, kecuali ikan, belalang, dan segala jenis hewan yang tidak hidup kecuali di air. Sungai, danau, lautan, apa saja dari hewan yang hidup di air, fayahillu biduni zakah, maka hukumnya halal meskipun tidak menyembelihnya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi halalnya bangkai yang ada dari hewan-hewan yang hidup di lautan. Kama madha bayanuhu fil at'imah, sebagaimana yang telah lalu penjelasannya dalam kitab Al-At'imah. Al-mas'alah tsaniyah, permasalahan yang kedua, syurutu sihhati dzabhi, syarat-syarat sahnya penyembelihan. Kapan dikatakan sembelihan tersebut sah untuk disebut sebagai sembelihan yang halal, tidak dianggap sebagai bangkai. Tanqasimu hadhihi syurutu ila aqsamin thalathatin, syarat-syarat sahnya sembelihan terbagi menjadi tiga bahagian. Yang pertama, syurutun tata'allaqu bidzabihi, yang pertama syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan sembelihan itu. Syarat-syarat yang berkaitan dengan pelakunya, orang yang menyembelihnya. Yang kedua, syurutun tata'allaqu bil madzbuh, syarat-syarat yang berkaitan dengan yang disembelih. Apa yang disembelih dari hewan. Yang ketiga, syurutun tata'allaqu bi alati dzabhi, syarat-syarat yang berkaitan dengan alat yang digunakan pada saat menyembelih. Jadi tiga hal ini harus terpenuhi. Syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang menyembelih, hewan yang disembelih, dan alat yang digunakan untuk menyembelih. Awalan, yang pertama, asyurutu al-muta'alliqatu bidzabih, syarat-syarat yang berkaitan dengan si penyembelih yang bertindak sebagai orang yang menyembelih hewan tersebut. Syarat-syaratnya, yang pertama, ahliyatu adzabih, keahlian si penyembelih. Dia harus seorang yang terpenuhi syarat-syarat untuk dikatakan bahwa dia sah ketika menyembelih hewan tersebut. Bi ayyakuna adzabihu aqilan mumayyizan, di mana orang yang menyembelih tersebut dia berakal. Dia berakal. Berarti sembelihan orang gila tidak teranggap. Ada orang dia gila, hilang akal, kemudian ngamuk, memegang parang, ada ayam di dekatnya, dia memotong leher ayam tersebut. Dengan keras dia mengatakan bismillah. Apa hukum sembelihannya? Tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada niat, tidak ada qasd. Bagaimana mungkin ada niat? Dia seorang yang gila, dia seorang yang tidak berakal. Demikian pula mumayyizan, mumayyizan, dia memahami apa yang dia perbuat, dia memahami apa yang dia lakukan. Maka anak kecil yang belum memahami apa yang dia lakukan tidak sah sembelihannya. Anak umur 2 tahun bawa pisau lalu kemudian dia menusuk leher ayam menyebabkan ayam itu mati, maka tidak teranggap. Anak umur 10 tahun misalnya, dia belum mencapai usia balig, namun dia mumayyiz, dia mengerti apa yang dia lakukan, dia memahami apa yang dia lakukan, lalu dia menyembelih, dengan memenuhi syarat-syaratnya, maka sembelihannya halal. Sawa'un akana dzakaran am untha, sama saja dalam hal ini apakah si penyembelih itu lelaki atau wanita, sama hukumnya. Musliman am kitabiyan, apakah dia seorang muslim atau dia seorang dari ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Yahudi atau Nasrani, sembelihan Yahudi dan Nasara asal hukumnya halal. Asal hukumnya halal berdasarkan nas dari kitab Allah Azza wa Jal. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jal berfirman, illa ma dzakaitum, kecuali apa yang kalian sembelih dari hewan-hewan yang masih ada kehidupan, masih ada kehidupan padanya, meskipun dalam kondisi sakit, meskipun dalam keadaan sekarat, namun dia masih memiliki hayatun, kehidupan, lalu dia menyembelihnya, maka sembelian itu hukumnya halal apabila yang menyembelih seorang muslim. Wa hadhihi al-ayatu fi dhabihatil muslim, maka ayat ini berkaitan dengan sembelihan seorang muslim. Wa qala ta'ala, dan Allah azza wa jalla berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan ta'am, kalau kita terjemahkan ta'am makanan, tapi yang dimaksud di dalam ayat ini ta'am adalah sembelihan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba, dan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab, ahlul kitab. Yang dimaksud ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Agama Buddha bukan bagian dari ahlul kitab, meskipun mereka memiliki kitab. Demikian pula agama-agama yang lain. Yang termasuk ahlul kitab hanya Yahudi dan Nasara. Sembelihan mereka hilul lakum, halal bagi kalian. Diperbolehkan bagi kalian untuk memakannya. Wa hadhihi al-ayatu fi dhabihati al-kitabi, dan ayat ini berkaitan dengan sembelihan ahlul kitab. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas radhiyallahu an, ta'amuhum dhabaihuhum, yang dimaksud makanan mereka adalah sembelihan-sembelihan mereka. Maka hewan-hewan yang disembelih oleh ahlul kitab Yahudi atau Nasrani, ketika dia menyembelih seekor ayam, menyembelih seekor kambing atau yang lainnya, hukum asalnya diperbolehkan dan dihalalkan bagi seorang muslim untuk mengkonsumsinya. Perkataan Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq dan disambung oleh Al-Baihaqi. Amma sa'iru al-kuffari min ghairi ahlul kitabi, adapun selain ahlul kitab dari orang-orang kafir, Yahudi, selain Yahudi, selain Nasara, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama-agama yang lainnya, ini tidak termasuk ke dalam perkara yang dihalalkan. Wa kadzal majnun wasakran, demikian pula orang gila, orang yang mabuk. Wasabi ghairul mumayyiz, anak kecil yang belum mumayyiz, belum memahami apa yang dia lakukan. Fala tahillu dhabaihuhum, maka tidak dihalalkan sembelihan-sembelihan mereka. Jadi ini syarat yang pertama yang berkaitan dengan si penyembelih, bahwa dia harus berakal dan mumayyiz. Yang kedua, alla yadhbaha li ghairi Allahi azza wa jal au ala ghairi ismihi, jangan dia atau dia tidak menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jal. Dia menyembelih untuk mengagungkan kuburan, menyembelih untuk mengagungkan orang dianggap saleh yang telah mati. Dia menyembelih untuk meminta perlindungan kepada orang yang dianggap atau makhluk yang dianggap penguasa wilayah tersebut. Maka dia menyembelih dengan tujuan melakukan pendekatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Aw ala ghairi ismihi, atau dia menyembelih bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembelih dengan nama selain Allah. Termasuk dalam hal ini Ahlul Kitab Nasrani, ketika dia menyembelih, terang-terangan dia menyebutkan dengan nama Yesus misalnya, atau yang lainnya, maka tidak halal meskipun dia Ahlul Kitab. Muslim saja sengaja tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih, maka tidak halal sembelihannya. Seorang Muslim tidak menyebut nama Allah dengan sengaja pada saat menyembelih, tidak halal sembelihannya. Adapun ketika dia lupa, terjadi khilaf. Mayoritas para ulama menganggap halal apabila seorang Muslim lupa membaca Bismillah pada saat dia menyembelih. Kalau dzabaha li sadamin aw muslimin aw nabiyyin lam tahilla, apabila seseorang menyembelih untuk patung berhala atau untuk muslim atau untuk nabi, maka tidak dihalalkan. Apakah dia menyebut nama selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak halal meskipun dia seorang muslim. Liqaulihi ta'ala 'inda dzikri al-muharram min al-at'imah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan perkara-perkara yang diharamkan dari berbagai macam jenis makanan, termasuk yang diharamkan wa ma uhilla li ghairillahi bihi, apa yang disembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tawafara hadhan asy-syartani fi adz-dzabih halat dzabihatuh, maka apabila terpenuhi dua syarat ini pada seorang yang melakukan sembelihan, maka halal sembelihannya. La farqa fi adz-dzabihi baina an yakuna rajulan aw imra'atan kabiran aw saghiran hurran aw 'abdan, tidak ada perbedaan dalam hal si penyembelih, apakah dia seorang lelaki atau dia seorang wanita, apakah dia orang tua atau dia masih anak-anak yang belum mencapai usia balig, apakah dia orang merdeka atau dia seorang hamba sahaya. Jadi ini ma'asyara alaikum warahmatullah berkaitan dengan syarat-syarat yang kaitannya dengan seorang yang melakukan sembelihan tersebut. Saya kira sampai di sini, semoga apa yang kita sebutkan beri manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.